Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan firman Allah Azza wa Jalla ya artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru mengatakan, kami hanyalah memperbaiki keadaan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum aynil munafiqina, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ay bil kufri wa ghairihi min anwa'il ma'asi, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekafiran dan yang lainnya dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Innama nahnu muslihuna, kami hanyalah memperbaiki keadaan. Wa laysa ma nahnu fihi bifasadin, dan apa yang kami berada padanya bukanlah kerusakan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, annallaha subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifatil munafiqina, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian dari sifat-sifat orang-orang munafik. Annahum, bahwasanya mereka, idza nuhu anirtikabil ma'asi allati tusabbibul fasada fil ardi bihululil uqubati wa umiru bitta'ati allati fiha salahul ardi, apabila mereka dilarang dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dengan ditimpakannya hukuman-hukuman, dan apabila mereka diperintah dengan ketaatan yang padanya terdapat kebaikan, kemaslahatan di muka bumi, ajabu, mereka justru menjawab, bi anna sya'nana al-islahu, bahwasanya yang kami lakukan adalah memperbaiki keadaan. Li'annahum tasawwarul fasada bisuratis salahi lima fi qulubihim minal maradi. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, menggambarkan kerusakan, tasawwaru, yaitu istahdaru suratahu fi dhihnihi au fi adhanihim, menghadirkan bentuknya di dalam benak mereka. Istahdaru suratahu fi adhanihim, yaitu menggambarkan kerusakan dalam bentuk kebaikan. Karena penyakit yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka. karena di dalam kalbu mereka terdapat penyakit sehingga mereka menganggap kerusakan yang mereka lakukan sebagai sebuah kebaikan. Nah, coba untuk perhatikan ya, ikhwan. Ini dalam penerjemahan ya. Kalimat yang terakhir, coba diperhatikan. Lima fi qulubihim minal maradhi. Nah, ini kan kalau kita terjemahkan secara tekstual, karena apa yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka berupa penyakit, kan gitu. Nah, tapi bisa kita terjemahkan dengan terjemahan yang lebih ringkas, yang lebih mudah difahami. Yaitu apa? Ma-nya di awal ini, yang di sini dijelaskan dengan kata marad, ini kita langsung ganti saja dengan kata al-marad. Apa jadinya? Yaitu lil maradi alladhi fi qulubihim. Karena penyakit yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka. Ini lebih ringkas, lebih sesuai dengan bahasa Indonesia, dan lebih mudah difahami. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, yaitu kenapa ayat ini disebutkan dalam bab ini. Anna man da'a ila tahakumi ila ghairi ma anzalallahu aw da'a ila al-ma'asi faqad ata bi'a'zamil fasadi fil ardi. Bahwasanya barang siapa yang mengajak menyeru kepada berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, atau menyeru kepada kemaksiatan-kemaksiatan, maka sungguh ia telah mendatangkan kerusakan yang terbesar di muka bumi. Sebaliknya, anna man da'a ila tahakum ila ma anzalallah au da'a ila ta'ati faqad ata bi'a'zamis salahi fil ardi. Barang siapa mengajak kepada berhukum kepada hukum yang Allah turunkan, atau mengajak kepada ketaatan, maka sungguh ia telah mendatangkan kemaslahatan, kebaikan yang terbesar di muka bumi. Di sini ya ikhwan, menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang da'i, orang yang mengajak kepada agama Allah, terkhusus mengajak kepada tauhid yang merupakan perkara yang paling wajib bagi para hamba. Karena dia sedang mengajak manusia kepada perkara yang paling bermanfaat, kemaslahatan yang paling besar. Ma yustafadu minha, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, at-tahdhiru min tahkimin nuzumi wal qawanini al-mukhalifati lis-syari'ati, peringatan dari berhukum dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang menyelisih syariat. Wa in idda'a ashabuha anna qasdahumul islahu, meskipun para penganutnya mengklaim bahwa maksud mereka adalah memperbaiki keadaan. Kita meyakini bahwasanya syariat Islam adalah yang terbaik bagi umat manusia, dimanapun dan kapanpun. Atsaniyatu, yang kedua, anna da'wal islahi laysat bi'udhrin fi tarki ma anzalallahu. Bahwasanya klaim memperbaiki keadaan bukanlah udhur untuk meninggalkan syariat yang Allah turunkan. Maka ini menunjukkan batilnya orang yang mengatakan kita janganlah menerapkan syariat Islam, janganlah kita menerapkan hukum Islam yang Allah Azza wa Jalla turunkan di dalam Alkitab maupun Sunnah. Kenapa? Karena syariat tersebut tidaklah mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ini batil. Siapa yang lebih tahu tentang kemaslahatan bagi umat manusia? Kalian atau Allah Azza wa Jalla yang menciptakan umat manusia? Tentunya Allah yang lebih tahu. Mana yang bermanfaat bagi umat manusia? Mana yang bermadarat bagi umat manusia? Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, at-tahdziru minal i'jabi birra'i. Peringatan dari kagum dengan pendapat sendiri. Arabiatu anna maridul qalbi yatasawwarul haqqo batilan wal batila haqqan. Bahwasanya orang yang sakit kalbunya, dia akan menggambarkan kebenaran sebagai sebuah kebatilan dan menggambarkan kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Terbolak-balik. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Iyadan billah. Al-khamisatu, yang kelima, anna niyatal hasanata la tusawwighu mukhalafatash syar'i. Bahwasanya niat yang baik tidak membolehkan penyelisihan terhadap syariat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya keadaan di muka bumi. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, la nahiyatun. La di sini wala tufsidu, nahiyah menunjukkan larangan. Tufsidu fil ardi bisyirki wal ma'asi. Berbuat kerusakan di muka bumi dengan syirik dan kemaksiatan. Ba'da islahiha biba'thil anbiya'i wa syar'il ahkami wa amalit ta'ati. Setelah diperbaikinya keadaan di muka bumi, yaitu dengan diutusnya para nabi, disyariatkannya hukum-hukum, dan diamalkannya ketaatan-ketaatan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yanhallahu subhanahu ibadahu anil ifsadi fil ardi bil ma'asi wal du'ai ila ta'atil makhlukina fi ma'siyatil khaliqi ba'da islahiha subhanahu iyaha biba'thi ar-rusuli wa bayani ash-shari'ati wad-du'a'i ila ta'atillah. Allah subhanahu wa ta'ala melarang para hambanya dari berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan melarang para hambanya untuk menyeru kepada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Maha Pencipta. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan di muka bumi dengan diutusnya atau dengan mengutus para rasul menjelaskan syariat dan menyeru kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ibadata ghairillahi wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa dhulma wal ma'asiya hiya a'zamu fasadin fil ardi. Karena sesungguhnya peribadahan kepada selain Allah, berdakwah mengajak manusia kepada selain Allah, berbuat syirik kepada Allah, kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan adalah kerusakan terbesar di muka bumi. Munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab anna man yad'u ila at-tahakumi ila ghairi ma anzalallahu faqad ata bi'adhamil fasadi fil ardi. Bahwasanya barang siapa menyeru kepada berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, maka sungguh ia telah mendatangkan kerusakan terbesar di muka bumi. Persis berarti ya, munasabatul ayati lil bab di sini persis sama dengan munasabatul ayah lil bab ayat sebelumnya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, annal ma'asiya ifsadun fil ardi. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan merupakan perbuatan kerusakan di muka bumi. Athaniyatu yang kedua, anna ta'ata islahun lil ardi. Bahwasanya ketaatan adalah bentuk perbaikan keadaan di muka bumi. Atsalitsatu yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallahu ifsadun fil ardi. Bahwasanya berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan merupakan perbuatan kerusakan di muka bumi. Arabi'atu yang keempat, anna salahal bashari wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallahu. Bahwasanya kemaslahatan manusia dan perbaikan keadaan manusia tidaklah terwujud kecuali dengan berhukum dengan hukum yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi afa hukmul jahiliyyati yabghun al-ayata. Dan firman Allah Azza wa Jalla artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat ini, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jadi hukman ini tamyiz muhawwal anil mubtada, asalnya adalah hukmu man ahsanu min hukmillah, kemudian hukumnya dikeluarkan lalu dinasab menjadi tamyiz. Afa hukma istifhamun ingkariyun, pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Al-jahiliyati ma kana qabla al-islami, yang sebelum Islam. Wa kullu ma khalafa al-islama fahuwa minal jahiliyati, dan segala sesuatu yang menyelisihi Islam maka dia termasuk perkara jahiliyah. Yabghuna yatlubuna, yabghuna mencari, wa man ay la ahada, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla hukumnya. Ahsanu minallahi hukman, yang hukumnya lebih baik dari Allah. Hadza min isti'mali af'ali at-tafdhili fihima. Fima. Ada cetakan lain yang fima? Fima ya. Dicetakan ana fihima, ini keliru. fima laysa lahu fit tarafil akhari musyarikun. Ini termasuk penggunaan isim dengan wazan af'al yang bermakna tafdhil, dilebihkannya satu pihak daripada pihak lain, yang padanya tidak ada faktor persekutuan pada pihak yang lain. Nah, maksudnya gini. Misalnya ana mengatakan ya, hadza ahsanu min dzaka, atau hadzal akh ahsanu min dzaka. Akh ini lebih baik daripada yang itu. Artinya apa? Pada keduanya sama-sama terdapat kebaikan, cuman yang ini lebih baik daripada yang itu. Maksud musyarik di sini adalah bahwa pada al-akh ini ada kebaikan sebagaimana yang ada pada al-akh ini, cuman kebaikan pada al-akh yang ini lebih banyak, lebih bagus, lebih baik. Ini yang dimaksud dengan musyarik di sini. Nah, tapi dalam ayat ini hukum selain Allah dengan hukum Allah. Dikatakan hukum Allah lebih baik daripada hukum selain Allah. Bukanlah maksudnya bahwasanya pada hukum selain Allah juga ada kebaikan. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah kebaikan hanya ada pada hukum Allah saja. Adapun pada hukum selain Allah tidak ada padanya kebaikan. Ini maksudnya. Laisa lahu fit tarafil akhar musyarik. Jadi perlu difahami ya, isim tafdhil terkadang ada musyarakah, terkadang tidak. Yang musyarakah tadi contohnya hadzal akh ahsan min dzaka. Pada dua-duanya ada kebaikan, tapi yang kebaikan pada yang pertama lebih bagus daripada yang kedua. Terkadang tidak ada musyarakah, tidak ada persekutuan. Hukmullah ahsan min hukmi ghairillah. Bukanlah maksudnya pada hukum Allah, pada hukum selain Allah ada kebaikan juga. Tidak. Kebaikan hanya ada pada hukum Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.